Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ. Kembali kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Sirah Rasul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Pada pembahasan yang lalu kita sampai keterangan yang mana beliau membawakan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata beliau, semenjak Allah subhanahu wa ta'ala mengutus beliau alaihissalam, tauhid tetap ada, terus ada di muka bumi, tidak hilang. Karena beliau adalah seorang imam, pemimpin umat dalam tauhid, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau di sini membawakan tentang kisah Ibrahim yang mana kata beliau seorang muslim perlu untuk mengetahuinya. Dan sudah kita baca bahwasannya dibawakan di sini, ya, di dalam sahih, dalam hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lam yakdzib Ibrahimu nabiyun alaihi salatu wassalam qatun illa thalatha kadzabat." Nabi Ibrahim tidak pernah berdusta, berbohong sama sekali kecuali ya tiga kondisi, tiga keadaan yang disebutkan. Yang pertama, ya, dua yang pertama yakni tentang zat Allah. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan ya Sarah. Yang mana ya itu semua beliau lakukan bukan kalau dikatakan dusta, bukanlah dusta. Nah. Karena di sana ada kemaslahatan yang agung besar. Kemudian terjadilah apa yang terjadi pada kisah Sarah yang mana beliau alaihi salatu wassalam ketika itu melewati sebuah negeri yang mana penguasa, pemimpin dari raja negeri tersebut adalah orang yang zalim, orang yang jahat. dan dia akan mengambil setiap wanita yang lewat di negerinya dengan paksa. Karena Nabi Ibrahim mengetahui akan hal tersebut, maka beliau katakan kepada istrinya, kalau nanti kamu ditanya oleh raja, katakan bahwasannya statusmu dengan aku adalah saudara, yakni saudara seiman. Karena tidak ada di muka bumi yang beriman kecuali aku dan engkau. Kalau raja tahu kalau aku ini adalah suamimu, maka dia akan mengalahkanku, ya, akan mengambilmu dengan paksa. Nah, sehingga itu yang dikatakan Ibrahim alaihissalam kepada istrinya yang bernama Sarah. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah, wa kana alaihi salatu wassalam fil ardil Iraq. Yang mana beliau ketika itu di negeri Irak. Kejadian itu di negeri Irak. Wa ba'da ma jara alaihi min qaumihi ma jara, dan setelah terjadi apa yang terjadi atas kaumnya, ya, kejadian-kejadian yang beliau alami, yang dimulai dari apa? Penentangan ayahnya dari dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dinasehati, kemudian kaumnya menentang, bahkan sampai membakar Nabi Ibrahim. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dengan menyelamatkan beliau. Dan terjadi pula kejadian antara beliau dengan raja yang jabbar, yang zalim. Nah, maka setelah kejadian-kejadian itu, hajara ila Syam. Akhirnya beliau berhijrah ke mana? Ke Syam. Wastautanaha. Sampai beliau, dan beliau tinggal di sana. Beliau dari Irak berhijrah ke Syam dan tinggal di Syam. Ila an mata fiha, sampai beliau wafat meninggal di Syam. Wa a'tathu Sarah jariyah allati a'taha Jabbar. Kemudian Sarah memberikan kepada Ibrahim jariyah, wanita yang allati a'taha Jabbar, wanita yang diberikan raja tadi. Wanita yang diberikan oleh raja tadi, yakni Hajar, diberikan kepada Ibrahim. Diberikan kepada Nabi Ibrahim. Fawaqa'aha. Kemudian Ibrahim menikahi Hajar. Menikah dengan Hajar. Fawaladat lahu Ismail alaihissalam. Maka lahirlah Ismail alaihissalam. Fagharat Sarah. Dengan kelahiran Ismail, gharat Sarah. Sarah cemburu. Kenapa? Karena Sarah adalah istri dari Nabi Ibrahim yang pertama, sudah lama menikah tapi belum diberikan rizki dengan anak, belum diberikan keturunan dari pernikahan dengan Sarah. Ketika Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar, Allah beri keturunan, Allah beri rizki Ismail, maka terjadi prahara rumah tangga, membuat cemburu Sarah. Fa amarahullah bi'ib'adihi anha, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menjauhkan menjauhkan dia, mengasingkannya. Menjauhkan Sarah dan anaknya Ismail, apa, menjauhkan Hajar dan anaknya. Fadahaba biha wa baniha faskanahuma fi Makkah, maka dia pergi, ya, Ibrahim dan anaknya dan ibunya pergi, ya, tinggal di Makkah. Tsumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu, ya, wahaballahu lahu, Allah Subhanahu wa taala wahaba, menganugerahi, memberikan kepadanya, ya, kepada Ibrahim wali Sarah Ishaq, keturunan dari Sarah, ya, Ishaq alaihissalam. Naam. Kama dzakarallah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bisyaratul malaikatil lahu walaha bi Ishaq, ya, kabar gembira dari malaikat, ya, dengan keturunan, dengan anak yang bernama Ishaq. Wa min wara Ishaq Yaqub, dan dari keturunan Ishaq lahirlah Yaqub. Nah, jadi, ya, ketika, ya, terjadi kondisi dan keadaan yang mana Nabi Ibrahim bersama kaumnya terjadi kejadian sebagaimana yang sudah kita terangkan pada pembahasan yang lalu, dari penentangan, ya, akhirnya beliau berhijrah ke Syam, pindah ke Syam dari Irak. Dan setelah itu Sarah memberikan, ya, wanita kepada Ibrahim yang bernama Hajar, dan menikahlah Ibrahim dengan Hajar. Dengan itu lahirlah Ismail. Lahirlah Ismail dalam keadaan Sarah belum memiliki keturunan. Naam. Dan terjadi apa yang terjadi, ya, kecemburuan Sarah terhadap Hajar. Naam. Akhirnya diasingkanlah Hajar dan Ismail. Kemana? Ke Makkah. Dari Syam ke Makkah itu jauh jaraknya. Ya, berjalan terus. Dah lain, ya, daerah. Nah, lain negeri. Jauh. Nah, diasingkan. Setelah, ya, Ibrahim menempatkan Hajar dan Ismail di Makkah, ya, ketika itu baru Sarah diberikan keturunan yang bernama Ishaq, sebagaimana disebutkan, ya, ketika itu datang malaikat yang memberikan khabar kepada Ibrahim, dua khabar. Kabar gembira bahwasannya nanti akan datang keturunan beliau, ya, beliau akan diberikan keturunan. Naam, dikhabarkan dengan Ishaq, dan dari keturunan Ishaq, ya, Yakub. Yakub ini adalah bapaknya, ayahnya Nabi siapa? Yusuf. Yakub itu ayahnya Nabi Yusuf. Naam. Kemudian di sini beliau rahimahullah, ya, akan menyebutkan kisah tentang Hajar dan Ismail. Wa fi sahih, di dalam sahih, yakni sahih Bukhari, disebutkan dalam sahih Bukhari disebutkan an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, ya, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Lamma kana baina Ibrahim wa baina ahlihi ma kana kharaja Ismail wa ummu Ismail wa ma'ahu shannah fiha ma'un faja'alat ummu Ismail tashrabu minashannati fayadiru labanuha ala sabiha hatta qadimal Makkah. Ketika ya Ibrahim, antara Ibrahim dan keluarganya yakni Sarah terjadi ya prahara rumah tangga, percocokan yang membuat Sarah ini apa cemburu karena beliau belum mendapatkan keturunan, maka Allah perintahkan kharaja Ismail wa ummi Ismail. Allah perintahkan untuk membawa Ismail dan ibunya. Allah perintahkan. Naam. Wa ma'ahu sana. Dan dia bersamanya ada girbah, yakni tempat air dari kulit. Tempat air dari kulit. Fiha ma'un, yang mana pada tempat air tadi itu diisi air. Nah. Faja'alat ummu Ismail tashrabu. Yang mana itu dijadikan ibu Ismail, dijadikan untuk ibu Ismail yakni Hajar, dia menjadikan tempat itu tashrabu min shannah, beliau minum dari tempat itu. Fayadiru labanuha, yang ya memproduksi ya ASI, susu, ala sabiha, naam, untuk bayinya. Jadi Hajar ya diberi bekal, dibawain bekal air dari tempat yang dari kulit diisi air, dan itu diminum dari Syam sampai ke mana? Mekkah. Yang dengan itu ya karena masih bayi ketika itu Ismail, jadi produksi susu, naam, masih minum ASI, naam. Hatta qadima Mekkah fawada'aha hatta dauhatin fauqa zamzam fil a'lal masjid walaysa bi Makkah yauma idin ahadun walaysa biha ma'un, naam. Kemudian sampailah dia ke Makkah, meletakkan ya Hajar dan Ismail. Dauhah itu adalah diartikan apa, pohon yang besar atau kemah. Nah, diletakkan di situ. Fauqa zamzam fi a'lal masjid, yang mana ini adalah di atas ya sumur zamzam yang nantinya ya, dan cikal bakal masjidil atau cikal bakal Baitullah al-Haram dijadikan Makkah ya. Naam. Cikal bakal Makkah, naam, Ka'bah di situ. Walaisa bi Makkah. Naam, cikal bakal Ka'bah di situ ya. Walaisa bi Makkah yauma idzin ahadun, yang mana di Makkah ketika itu enggak ada seorang pun. Seorang pun. Ya ini tempatnya sepi, kosong. Tempat yang gersang, tandus, enggak ada air. Naam. Ditinggal di situ. Walaisa bihamaun, enggak ada air di tempat itu. Wa wada'a indahuma jiraban fihi tamrun wa siqaan fihi maun. Maka Ibrahim menempatkan keduanya di tempat itu ya, kemudian diletakkan ya di sisi keduanya jiraban, ya kantong, fihi tamrun, yang berisi kurma. Ini sebagai bekal ya. Siraban fihi tamrun. Wasiqaan fihi ma'un. Dan kantung yang berisi air. Tempat air. Dalam kondisi seperti itu, thumma qafa Ibrahimu muntaliqan. Kemudian, ya, setelah diletakkan, Ibrahim beranjak pergi. Ya. Berpaling. Ketika Ibrahim pergi, ya, fattabi'athu ummu Ismail, diikuti sama ibunya Ismail, Hajar. Nah, diletakkan di suatu tempat di daerah yang jauh dari Syam ke Makkah. Di tempat yang enggak ada orang, enggak ada tempat air di situ, tandus dan gersang. Diletakkan di situ. Ketika Nabi Ibrahim mulai beranjak mau pergi, diikuti sama ibunya Ismail. Falamma balagu kadaan. Sampai ketika sampai di daerah nama Kada. Ya, Kada di situ ada catatan kaki. Kada itu apa? Syakik, syahik bisiddati hatta yang kedua ya, footnote yang kedua. Bi fathil kaf mamdudah, bi fathil kaf mamdudah, footnote yang nomor 2. Huwa maudhi' alladhi dakhala minhu Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah fi Hajjatul Wada'. Kadah itu yaitu tempat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ya ke Makkah dari Madinah untuk menunaikan haji wada. Sampai di tempat itu ya, diikutin sama ibunya Ismail. Nadathu min waraihi, kemudian dia manggil, ibunya Ismail manggil dari belakangnya. Ya Ibrahim, aina tadhhabu? Wahai Ibrahim, mau kemana kamu? Mau kemana kamu? Mau pergi kemana kamu? Watatrukuna bihadzal wadi laisa wadi alladzi laisa bihi anisun wala syai'un. Kamu mau meninggalkan kami di lembah yang tidak ada ya manusia. Enggak ada siapa-siapa. Enggak ada siapa-siapa. Gersang, tandus, enggak ada air. Faqalat lahu dzalika miraron. Ya. Itu diulangi sama ibunya Ismail, sama Hajar berkali-kali. Wahai Ibrahim, mau kemana kamu? Kamu mau meninggalkan kami di tempat yang ini. Waja'ala la yaltafitu ilaiha. Kemudian Nabi Ibrahim sedikit pun enggak noleh. Enggak noleh Nabi Ibrahim. Karena itu perintah Allah. Ya. Perintah Allah. Tidak menoleh. Nah. Faqalat lahu. Kemudian ibunya Ismail tadi si Hajar berkata kepada Ibrahim, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkan engkau, ya, wahai Ibrahim? Apa Allah yang memerintahkan engkau seperti ini? Qala na'am, kata Ibrahim, ya, Allah yang memerintahkan. Qalat idan la yudayyi'una. Kalau demikian, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Nah, lihat. Diuji ya, ujian demi ujian datang kepada Ibrahim alaihissalam, meninggalkan anak dan istrinya di tempat yang enggak ada siapa-siapa, enggak ada kerabat, enggak, jauh. Tapi karena keimanan yang ada ya, kuat dan kokoh keimanannya, Sehingga ini mengajarkan kita, mengingatkan kita, kalau kita mengaku beriman, pasti dan pasti Allah akan menguji, memberi cobaan, ujian demi ujian. Ahasiban nasu ayakulu amanna wahum la yuftan. Apakah manusia itu mengira, ya, dia akan dibiarkan saja mengatakan saya beriman dalam kondisi belum diuji. Dan sungguh telah diuji orang-orang terdahulu. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam diuji. Nah, demikian pula istri beliau, karena sudah ditanamkan keimanan kokoh, ya, keimanan yang ada di dalam hatinya. Kalau ini perintah Allah, Allah enggak akan menyia-nyiakan kita. Wa fil lafdin, dan dalam lafaz lain, ilaman takiluna. Nah, ilaman takiluna, kepada siapa engkau serahkan kami, wahai Ibrahim? Qala ilallah, kepada Allah. Qalat raditu. Kemudian, ya, ibunya Ismail mengatakan, kalau demikian saya ridho, saya rela. Thumma roja'at. Kemudian, ya, dia kembali. Nah. Fantalaqa Ibrahim hatta idza kana inda thaniyah haitsu la yarawnahu istiqbala bi wajhihil baita. Kemudian Ibrahim terus pergi sampai, ya, di daerah Thaniyah. Naam. Kemudian beliau menghadapkan wajahnya ke tempat itu. Thumma da'a biha ulai da'wata wa rafa'a yadai. Kemudian beliau berdoa untuk mereka dengan dakwah, dengan duat, dengan doa. Beliau mengangkat tangannya. Nah, yang mana doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, Allah abadikan di dalam Al-Quran. Diabadikan di dalam Al-Quran. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salat faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzukuhum minat tamarati la'allahum yashkurun. Di dalam surat Ibrahim ayat 37, Allah abadikan doanya Nabi Ibrahim. Naam. Wahai Rabb kami, sesungguhnya saya menempatkan keturunanku di lembah yang tidak ada tanaman padanya, lembah yang gersang, di sisi rumahmu, yakni Makkah, cikal bakal Makkah. Rabbana liyukimus salat. Wahai Rabb kami, ya, agar mereka menegakkan salat. Faja'al af'idatan minan nas. Jadikanlah hati-hati manusia itu condong. Tahwi ilaihim. Kepada mereka. Warzukuhum minat tamarat. Dan berikanlah rizki mereka dari buah-buahan mula. Allahum yashkurun. Ini Allah abadikan doanya Nabi Ibrahim. Nah. Wa ja'alat ummu Ismail turdi'uhu. Kemudian, ya, ibunya Ismail, ya, mulai menyusui Ismail. Wa tashrabu minasyanati. Dan beliau minum dari tempat air tadi, ya, girbah tadi. Fayadiru labanuha ala sabiha, masih dalam kondisi, ya, normal seperti biasa, ya, memproduksi susu. Nah, ini kondisinya masih biasa normal saja. Hatta idza nafida ma fi siqai atisha wa atisha ibnuha, sampai ketika sudah habis ya apa yang ada di girbah tadi dari perbekalannya, airnya sudah habis. Atisha wa atisha ibnuha, dia akhirnya haus, kehausan, habis perbekalannya. Karena diberi perbekalan cuman sekantong air dan kurma. Sudah. Nah. Ibunya Ismail kehausan dan Ismail juga kehausan. Nah. Wa ja'alat tamduru ilaih yatalawa. Ya. Dan kemudian beliau melihat, ibunya Ismail melihat kepada Ismail mulai menggeliat, namanya anak bayi, anak kecil, sudah kehausan, sudah kelaparan, sudah mulai ya enggak tenang, menggeliat-geliat. Nah, menangis ya. Au qala yatalabbab, atau mulai berguling-guling, sudah enggak tenang dia, anak kecil tadi, anak bayi. Fantalaqat karahiyata antamdura ilaih. Kemudian karena melihat kondisi seperti itu, seorang ibu itu enggak tega. Ya, enggak tega. Sedih melihat anaknya. Kemudian dia pergi melihat ya di sekelilingnya, di sekitarnya. Fawajadat Safa aqraba jabalin ilaiha. Dia melihat Safa, bukit Safa itu bukit yang lebih dekat dengannya. Faqamat wastaqbalatil wadi. Akhirnya dia berdiri di atas bukit Safa, ya. Menghadap ke lembah, melihat. Karena di atas bukit melihat apa yang bisa dia cari. Dia cari pertolongan, mungkin ada orang yang lewat atau ada tempat air yang bisa ya mengisi kantung yang dia punya. Dia lihat, dia berdiri di atas bukit Safa. Naam. Tandur hal taro ahadan, dia melihat apakah ada orang yang lewat. Naam. Falam taro ahadan, ternyata enggak ada orang pun. Sepi ya. Daerah yang memang jauh dari keramaian. Fahabatat minas Safa, akhirnya beliau turun dari bukit Safa. Hatta idza balagatil wadi rafa'at tarafa dirhiha. Kemudian ketika beliau sampai di lembah, beliau angkat ujung pakaiannya. Naam, diangkat. Summa sa'at sa'yal insan majhudin hatta jawazatil wadi. Kemudian beliau lari-lari kecil ya, dalam kondisi kepayahan karena lapar, haus. Ya, lari. Melihat kondisi bayinya seperti itu, kepayahan dia lari sambil mengangkat pakaiannya. Hatta zawatil wadi, melewati lembah. Thumma atatil marwah, kemudian beliau naik ya, mendatangi ya Marwah. Faqamat 'alaiha, beliau berdiri di atas bukit Marwah. Fanadharat hal taro ahadan, sama di atas bukit Marwah ya, dia melihat sekelilingnya apakah ada orang. Falam taro ahadan, ternyata enggak ada orang sama sekali. Fa fa'alat dzalika sab'a marratin, itu dilakukan terus sampai tujuh kali dari bukit Safa ke Marwah terus ya, cari apa yang bisa dia dapati, mungkin ada pertolongan, mungkin ada apa, karena melihat kondisi anaknya seperti itu, seorang ibu sayangnya orang tua kepada anaknya. Nah, sayangnya walaupun dia dalam kondisi kehausan, habis perbekalan, rela dia ya dalam kondisi kepayahan, kesusahan, tetap cari bantuan. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzalika sa'yun nas bainahuma. Ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzalika sa'yun nas bainahuma. Itulah sa'inya manusia. Ya. Antara Safa dan Marwah. Naam. Wallah ta'ala alam biswab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya kita mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal barakallahu fiik.